Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Bogong Darangan rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi ini kita akan baca risalah atau buku tipis yang judulnya Qiyamu Ramadan Fadluhu wa Kaifiyatu Adaihi wa Masyu'iyatul Jama'ati Fihi wa Ma'ahu Bahsun Qayyimun Anil Iktikafi. Qiyamu Ramadan, nama lain dari salat tarawih, fadluhu keutamaannya dan tata cara adaihi pelaksanaannya, disyariatkannya berjamaah dalam salat tarawih, ditambah dengan bahsun qayyimun, satu bahasan yang berharga atau bernilai yang bagus, ada di itikaf, tentang itikaf karya Syekh Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala. Sebelumnya perkenalan dengan masalah salat tarawih, maka Syekh Al-Albani memiliki dua buku. Buku pokoknya, buku induknya adalah satu buku yang judulnya Salat Tarawih. Kemudian beliau ringkas buku tersebut ditambah dengan sejumlah fawaid tambahan di buku ini, Qiyam Ramadan. Maka hakikatnya buku ini, Qiyam Ramadan, adalah talkhis atau mulakhas, ringkasan dari buku beliau yang judulnya Salat Tarawih. Kita langsung pada halaman 11 karena sebelumnya adalah mukaddimah. Qala al-musannif rahimallahu taala qiyam ramadan fadlu qiyami layali ramadan, keutamaan melakukan qiyam yaitu salat di malam-malam bulan ramadan. Terdapat dalam masalah ini hadithani dua hadith. Hadith yang pertama adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqafibu fi qiyami Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Min ghairi ayyamurahum bi azimatin, tanpa memerintahkan mereka dengan tegas. Tumayakun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melakukan qiyam yaitu salat di bulan Ramadhan, yaitu malam-malamnya, karena iman dan ihtisaban mengharap pahala, ufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampunilah dosa-dosa yang mewah, yaitu dosa-dosa kecilnya. Karena amal soleh, sebagaimana pendapat mayoritas ahlu sunnah, amal soleh hanyalah menghapus dosa-dosa yang kecil tanpa dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa besar itu dihapus, dihapus dengan taubat. Dengan amal soleh, qiyam Ramadan, wudu, salat lima waktu dan yang lain, menurut mayoritas ulama ahli sunnah, tidak ijma ahli sunnah dalam masalah ini, tidak sepakat ahli sunnah dalam masalah ini, mayoritas ulama ahli sunnah meyakini bahasanya itu hanya menghapus dosa-dosa kecil semata. Kemudian masih kata Abu Hurairah, fatu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku ala dalik, dan kondisinya seperti itu, catatan kaki, ai ala tarkil jama'ati fi tarawih, yaitu tidak berjamaah secara tidak berjamaah dalam artian satu masjid dengan satu imam saat salat tarawih. Tumakan al-amru ala dhalika fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu, dan keadaannya juga seperti itu di masa khilafah Abu Bakar. Wasadrin, dan awal dari khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. catatan kaki hadis ini dilihatkan oleh Muslim dan yang lain. Wa 'inda Bukhari minhu al-marfu' min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ada dalam riwayat Bukhari adalah lafaz yang marfu' saja dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ini Bukhari Muslim. Ini Bukhari dan Muslim. Adapun utuh yang di sana didominasi perkataan Abu Hurairah, maka ini adalah riwayat Muslim saja tanpa Al-Bukhari. Ya, maka Abu Hurairah menegaskan dalam hadis ini bahasanya Nabi mendorong dan memotivasi umatnya untuk melakukan qiyam Ramadan dengan mengatakan qiyam Ramadan. Dan yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah salat tarawih dengan sepakat fuqaha. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah salat tarawih dengan ittifaqul fuqaha, dengan sepakat para ulama fikih dalam masalah ini. Di sini ditegaskan min ghairi ayyullah bi azimah, tanpa memerintahkannya dengan tegas, itu tanpa mewajibkannya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Umar ibn Amr ibn Murrah al-Juhani. Dia mengatakan, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun minal qudha'. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang dari Bani Qudha'. Faqala, mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa shalaitu salawatil khamsa wa sumtu asyara wa qumtu ramadana wa ataitu zakata. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hadha kana min as-siddiqin wa syuhada. Wa ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku berikrar dan bersyahadat la ilaha illallah dan engkau adalah utusan Allah, aku kerjakan salat lima waktu, aku kerjakan puasa di bulannya yaitu bulan Ramadan, wa qumtu Ramadan, dan aku melakukan qiyam Ramadan, dan aku bayar zakat, dan aku bayar zakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata ala hadza kana min as-siddiqin wa syuhada. Maka siapa yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan hal-hal di atas, maka dia adalah tergolong siddiq dan dia adalah tergolong bagian dari syuhada. Maka dia mendapatkan pahala dari syuhada. Dia adalah tergolong dari orang-orang yang siddiq. Nah, ini maka pujian yang luar biasa ditujukan kepada orang yang bersyahada. Kemudian yang kedua adalah salat lima waktu. Kemudian yang ketiga puasa Ramadan. Yang keempat salat tarawih. Kemudian yang kelima bayar zakat. Siapa yang mengumpulkan lima poin ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi puji dengan beliau katakan, minasyiddiqin suhada, termasuk siddiq dan suhada. Lihatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya dan yang lain bi sanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Kemudian Lailatul Qadar dan tahdid pemastian waktunya. Dan wa afdalul layalihi, dan malam-malam Ramadan yang paling utama adalah Lailatul Qadar. Menimpa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri thumma ufiqat lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melakukan qiyam, melaksanakan salat pada malam Al-Qadar, thumma ufiqat lahu, kemudian dan malam Al-Qadar itu bertepatan untuknya. Siapa yang melakukan sholat di malam Al-Qadar dan memang itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, imanan wa ihtisaban, karena beriman, karena mengimani perintah untuk melaksanakan qiyam Ramadan waktu zaban dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Ya, catatan kaki diatkan oleh Syaikhadi, Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Ya. Dan diatkan Imam Ahmad dari Ubadah ibn Samit. Dan tambahan adalah tambahan yang ada dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi summa ufiqat lahu, ini tambahannya. Ini ada dalam riwayat Imam Ahmad. Wali Muslimin, dan hadis ini juga diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Tanbihun, catatan tambahan, keterangan tambahan. Aku sebutkan di cetakan pertama untuk buku ini, di akhir hadis ada tambahan yang lain. Wa ma ta'akhara ghufira lahum ma taqaddama wa ma ta'akhara. Maka ada redaksi hadis yang mengatakan siapa yang qiyam Lailatul Qadri imanan waktu saban ghufira lahum ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhara. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang dulu dan yang belakangan. Al-Albani pada awalnya mencantumkan tambahan ini i'timadan minni, karena aku mengandalkan nilai sahih yang diberikan oleh Al-Mundhiri, Al-Asqalani dan yang lainnya untuk tambahan tersebut. Kemudian Allah mudahkan untuk menelusuri jalur-jalur hadis dan riwayat-riwayatnya dari Abu Hurairah dan Ubadah tatabu'an mustafidhan, dengan penelusuran yang lengkap yang tidak aku lihat lamarahu lirairihi, dilakukan oleh selainku. Fatabayyana li, maka nampaklah bagiku kalau itu adalah tambahan yang syadzah, tambahan yang besar. Dan syad adalah di antara bentuk hadis yang dhaif dari Abu Hurairah, dan tambahan yang mungkar kalau dari jalur ibadah. Wa ana man hasana hadza wa sahaha tilka, siapa yang menilai hasan untuk tambahan ini atau menilai sahih, maka dia salah faham. Libukufi ma'adhahir rijal al-isnad, karena dia cuma berhenti dengan dohir poin-poin di sana tersebut dan tidak melakukan penelusuran terhadap riwayat-riwayatnya. Bapak Tahkok Tudalika, dan telah aku teliti hal tersebut dalam satu bahasan yang luas sekali yang aku letakkan dalam silsilah ta'ifah nomor 5083. Oleh karena itu, lam adzkur hadis ziyadah, aku tidak sebutkan tambahan ini di hadis Abu Hurairah tatkala aku basuhkan, aku bawakan dalam sahih tarhib wa tarhib. Wala dzakartu ma'ahu, dan juga tidak aku sebutkan hadis Ubadah menyelisihi buku induk dari sahih tarhib wa tarhib, yaitu At-Tarhib wa Tarhib karya Al-Hafidz Al-Mundhiri. Ya, maka terdapat redaksi yang lain untuk hadis ini, maka malaikat al-qadri maka fa imanan waqti zaman, maka ghufira lahum ma taqaddama min dambi, adalah lafaz yang ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhara. Mohon lafaznya ya, bisa kita katakan ada kesimpulan yang berbeda di antara para ulama hadis dalam masalah ini. Ya, dinilai sahih oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri, demikian juga Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, namun setelah diteliti lebih lanjut oleh Al-Albani menilai bahwa hadis tersebut adalah riwayat tambahan mamata akhara, hal tambahan yang lemah. Yang boleh jelaskan panjang lebar hal ini di kitab beliau silsilah At-Ta'ifah. Dan berkenaan dengan hadis ini, maka hadis ini di antara dalil penting menunjukkan bahwa pahala itu bukanlah satu hal yang keliru dalam amal. Karena Nabi mengatakan iman dan waktu sahabat. Karena iman dan mengharap ganjaran, maka berharap dapat pahala dalam amal sholat yang kita kerjakan, sholat, puasa, dan yang lain, maka itu bukanlah satu hal yang salah. Bahkan itu adalah satu hal yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Bahkan Nabi puji ibadah orang yang beribadah ihtisaban karena mengharap pahala. Maka sungguh satu hal tindakan lancar ya, mencela orang yang dipuji oleh Nabi SAW. Dalam Al-Qadar itu adalah malam 27 min Ramadan dari bulan Ramadan al-arjah menurut pendapat yang paling kuat. Dan inilah pendapat yang dimuat oleh mayoritas hadis-hadis. Di antaranya hadis Zir ibn Hubaysh, dia mengatakan, aku mendengar Ubay bin Ka'ab mengatakan, wakil lahu, ada orang yang menyampaikan kepada Ubay, maksudnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man qama sanata asaba lailatul qadr. Siapa yang salat malam sepanjang tahun, pasti dia dapat lailatul qadar. Nah, itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala Ubay radhiyallahu anhu, maka Ubay menanggapi perkataan Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, semoga Allah merahmati Abdullah bin Mas'ud. Arada alla yataqila an-nas. Ibnu Mas'ud bermaksud supaya orang tidak ittika, tidak pasrah. Orang tidak dan pasrah, orang kemudian supaya orang tidak lemas dalam beramal karena pasrah. Maka dia sudah ingin agar orang semangat dalam beribadah. Sepanjang tahun, sholat malam, pasti dapat lailatul qadar. Walladzi la ilaha illahu innaha lafi ramadhan. Dan demi Allah, dan yang tiada sembah yang berhak disembah melainkan Dia, semua lailatul qadar itu ada di bulan Ramadhan. Maka Ubay di sini bersumpah tanpa kata insya Allah, tanpa istisna, tanpa mengucapkan insya Allah. Wallahi inilah a'lamu ayya lailatin hi. Sungguh aku tahu malam apakah itu lailatul qadar. Dia adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan qiyam, melakukan salat pada malam tersebut. Dia adalah lailatul sabihatu sab'i wa isrin. Dia adalah malam yang paginya adalah tanggal 27 Ramadhan. Wa amma waqtuha dan tanda lailatul qadar antat la syamsu fi sabihati yawmiha. Dan tanda lailatul qadar adalah matahari terbit di pagi harinya, baydha, ya, warnanya putih, ya, tidak merah dan tidak ada terik baginya. Dan matahari terbit dan panasnya, kalau panas yang terik menyengat. Rafa'adzalika fi riwayatain ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ubay bin Ka'ab memarfukan kalimat ini dalam satu riwayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain. Ya, maka kita lihat di sini pendapat Al-Albani dalam masalah Lailatul Qadar, beliau termasuk ulama yang memilih untuk menegaskan waktunya adalah tanggal 27 Ramadhan. Al-Arjah menurut pendapat yang paling kuat. Ya, maka ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, apakah kemudian ada tanggal pasti untuk Lailatul Qadar ataukah tidak? Nah, Al-Albani termasuk yang memilih adanya tanggal pasti untuk Lailatul Qadar itu malam 27. Malam 27, di antara yang pendapat demikian adalah dari kalangan salaf, tepatnya dari para sahabat, adalah Ubay ibn Ka'ab. Bahkan dia menegaskan hal ini dengan bersumpah demi Allah tanpa istisna, tanpa insya Allah. Dan istisna dalam sumpah itu berfaedah jika ternyata salah, tidak ada wajib membayar kafarah. Lalu mengatakan demi Allah, titik-titik insya Allah. Maka jika dilanggar, jika ternyata tidak sesuai, maka tidak ada kewajiban membayar kafarah. Dan beliau bersumpah tanpa istisna, artinya beliau sangat yakin benarnya apa ya beliau katakan dan beliau sampaikan. Kalau yakin namun ya ada agak gimana ya, maka solusinya tentu sumpah dan belakangnya istisna. Belakangnya ada kata-kata insya Allah, demi Allah insya Allah Lailatul Qadar malam 27. Nah, ini kalau keliru ya tidak ada kewajiban bayar kafarah. Kemudian sumpah tanpa istisna, artinya tanpa kata-kata insya Allah. Oke, belum yakin, sangat-sangat yakin itu adalah malam 27. Dan ulama yang lain yang tidak menegaskan hal ini akan mengatakan bahasanya yang dimaksud dari yang menjadi maksud dari perkataan Ubay bin Ka'ab yang dalam satu riwayat dinisbatkan sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah arjal layali, malam yang paling bisa diharapkan oleh itu Lailatul Qadar adalah malam 27 sebagai yang dikatakan oleh Syaikhul Al-Ghazali di Tauhid Al-Ahkam di pembahasan ini. Setelah dibawakan sejumlah pendapat dalam masalah ini dan dalil-dalil masing-masing pendapat, beliau simpulkan berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab bahasanya arjal layali, malam yang paling diharapkan sebagai Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan. Kemudian disyariatkan yang berjamaah saat melakukan qiyam Ramadan. Waktu sholat dan disyariatkan berjamaah saat melakukan qiyam Ramadan. Bahkan berjamaah dalam qiyam Ramadan itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyam Ramadan dengan berjamaah binafsihi. Demikian diri beliau betul-betul melakukannya secara langsung. Demikian juga beliau menjelaskan keutamaan berjamaah dalam bulan Ramadan dengan perkataannya, dengan sabdanya. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar mengatakan sunnah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Di satu bulan Ramadan, satu ketika di bulan Ramadan kami berpuasa. Bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun Nabi berpuasa ya tidak berarti kemudian duduk bareng bersama para sahabat. Ya, jadi Nabi di rumah dan para sahabat di rumahnya masing-masing. Ya, maka di sini terdapat faedah bahasanya ma'a itu tidak mengharuskan satu tempat. Ya, Nabi puasa di rumah, sahabat puasa di rumahnya masing-masing. Dan itu disebut kami berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa bersama Nabi tidak kemudian mesti duduk bareng memenuhi Nabi, Nabi kemana dan ditemenin, kemana lagi ditemenin. Dan maka ma'a bersama itu tidak mengharuskan kebersamaan fisik. Bisa jadi kebersamaannya bukan fisik, cuma sama-sama puasanya. Falam yakun bina syai'an, ya koma bina artinya sholat bersama kami, sholat berjamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sholat berjamaah bersama kami syamna syahri di satu pun malam di bulan itu. Hatta baqiya sab'un, sehingga tersisalah bulan itu tinggal 7 hari. Maka mungkin malam 23. Sampai kemudian di malam 23. Maka di 10 yang pertama, 10 kedua Nabi dah salat tarawih bersama para sahabat. Sampai ketika bulan Ramadan tinggal tersisa 7, faqama bina, maka Nabi salat bersama kami hatta dhahaba tsulutsul lail, sampai berlalu sepertiga malam yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan sepertiga malam yang pertama atau yang ketiga atau yang kedua dalam maghrib sampai subuh dibagi tiga. Maghrib sampai subuh dibagi tiga, nanti akan ketemu sepertiga yang pertama. Maka di malam yang pertama salat tarawihnya Nabi bersama para sahabat, mereka salat ba'dal isya sampai berakhirnya sepertiga malam yang pertama. Fala makanat asadisa, maka kemudian di 6 hari yang terakhir dari bulan Ramadan Nabi tidak sholat tarawih atau sholat berjamaah bersama kami. Fala makanat al-khamisa, maka di 5 yang terakhir dari bulan Ramadan, ya mungkin malam 25, qoma bina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih bersama kami hatta dhahaba syatr laili, sampai berlalu separuh malam dari isya sampai lewat separuh malam. Ya, separuh malam bukan jam 12, namun maghrib sampai subuh dibagi dua. Kemudian para sahabat protes setelah salat tarawih itu berakhir, setelah berlalunya separuh malam, mereka protes. Protes bukan minta pengurangan, namun protes karena minta tambahan. Ini bedanya protesnya kita dengan protesnya para sahabat. Karena itu kok cuma separuh malam kok banyak. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau nafaltana qiyamah hadhihi al-laila, wahai Nabi, anda engkau tambahkan. Nafaltana, engkau tambahkan untuk kami qiyam salat di malam ini. Wahai Nabi, kok baru sampai sini kok sudah berhenti? Baru sampai sini kok sudah berhenti? Baru setengah 12 wahai Nabi. Ini malam masih panjang. Malam masih panjang, kurang lebih biasanya separuh malam, kurang lebih jam 11:30 malam. Sudah separuh malam, baru jam 11:30 malam, bayang Nabi. Malam masih sangat panjang, kenapa tidak ditambahi? Kalau orang Jawa bilang, buat ditambahi bayang Nabi, tambah lagi lah sampai jam 1 atau jam 2. Masa baru jam 11:30 malam sudah berhenti sampai di sini? Maka sahabat protes karena qiyam Ramadan dari ba'dal isya cuma sampai separuh malam atau setelah berlalu separuh malam. Ya, kalau ini bukan sampai separuh malam, sampai berlalunya separuh malam. Ya. Kalau anggap saja separuh malam itu jam 11:30, ya, mungkin sampai jam 12 malam Nabi selesai. Sampai protes pun Nabi baru jam segini, malam masih panjang. Ya. Kenapa kita berhenti di sini? Ya, alangkah baiknya kalau kita baik lagi. Ini protes ya sahabat. Ini protes ya sahabat. Protes dalam tanda kutip. Protes ya para sahabat. Ini satu semangat ibadah yang tidak kita bisa bayangkan luar biasanya. Maka sungguh mereka adalah manusia-manusia istimewa. Ini semangat mereka dalam beribadah satu hal yang tidak bisa kita bayangkan. Hanya kita tidak bisa kita saksikan di zaman kita. Cuma tinggal tersisa tercatat dalam buku. Tinggal tercatat dalam buku, tidak bisa kita lihat dalam dunia nyata. Oleh karena itu maka kalau semangat ibadah yang demikian luar biasa, susah aneh jika ada ibadah yang tidak dikenal oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ada orang yang semangatnya ibadah semacam seperti ini. Kemudian ada ibadah yang tidak mereka kenal, kemudian baru dikenal oleh orang-orang sekarang, maka sungguh satu ibadah yang sangat-sangat aneh dan ibadah yang sangat bermasalah, dan sangat meragukan kalau itu satu hal ya dituntunkan dan bagian dari ajaran Islam. Kemudian Nabi SAW menghibur para sahabat dengan mengatakan, inna rajulah idha sholat ma'al imam, jika seorang itu sholat tarawih. Dan sholat di sini berdasarkan sebabul wurudnya, berdasarkan konteksnya, konteks ceritanya, latar belakang historisnya, maka sholat di sini sholat tarawih. Bukan semua sholat, bukan sholat tarawih. Idza rajula idza sholla ma'al imam, maka seorang itu jika sholat tarawih bersama imam, hatta yansharifa, sampai imam selesai. Maka husibala qiyam lailatin, maka dihitung untuknya salat malam sepanjang malam. Ini hiburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kalian tidak perlu kecewa, kalian tidak perlu bersedih hati baru jam 12 malam sudah berhenti. Maka karena siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, meskipun selesai jam 12 malam, maka terhitung salat malam sampai subuh. Maka terhitung salat malam sampai subuh. Ya, bolehkah kemudian maka bolehkah kita gunakan hadis ini? Inna rajula idza sallama al-imam hatta yansharifa husiba lahu qiyamu lailatin. Bolehkah kita pakai untuk memotivasi atau salat tarawih selesai bersama imam padahal selesainya baru jam 8 malam? Padahal di sini bicara tentang salat tarawih yang selesai jam 12 malam. Gimana kalau salat tarawihnya jam 8 malam sudah selesai? Bisa enggak kemudian di sini kita pakai untuk menunjukkan keutamaan salat Ramadan apa? Qiyam Ramadan, salat tarawih bersama imam sampai selesai. Maka menimbang kaidah bahasanya al-ibratu bi-lam fi khusus sabab. Bahasanya kesimpulan itu disimpulkan dari teks yang bersifat umum dan bukan latar belakang historis yang bersifat khusus. Maka kita katakan boleh dan bisa, meskipun latar belakang historisnya tidak seperti itu. Kemudian falam maka tarabi'ah, maka di 4 malam yang tersisa dari bulan Ramadan lam yakum, Nabi tidak sholat. Falam akan al-khalita, kemudian 3 malam yang tersisa catatan kaki ya nilai kata sab'in wa isri, itu malam 27 Ramadan. Itulah malam Al-Qadar, Al-Ma'ajah menurut pendapat yang paling kuat. Kama sebabkan sebagaimana keterangan yang lewat. Belidarika oleh karena itu jama'a fiha, Nabi SAW kumpulkan di malam itu keluarganya dan istrinya. Fafihi, maka dalam hadis ini terdapat dalil anjuran wanita, para wanita menghadiri salat tarawih di malam ini, malam 27. Maka ketika tiga malam yang tersisa itu malam 27 Ramadan, jama'ah Allah wa nisa'ahu, Nabi kumpulkan keluarganya dan istrinya, wa nas, demikian juga manusia, yaitu para sahabat. Faqama bina, maka Nabi SAW salat bersama kami, salat berjamaah bersama kami, sampai saat kami khawatir tidak mendapatkan al-falah. Maka ada seorang ya, salah satu perawi bertanya kepada Abu Dzar, mal falah, apa itu falah? Kalau Abu Dzar mengatakan as-sahur atau as-suhur, kegiatan makan sahur. Maka acara makan sahur di masa para sahabat diistilahkan dan disebut dengan sebutan al-falah. Maka di malam 27 Nabi, sebagaimana tadi catatan kaki, karena ini malam Lailatul Qadar, maka Nabi salat tarawih sampai waktu sahur. Nabi salat tarawih sampai waktu sahur. Bahkan sahabat khawatir tidak punya dan tidak ada waktu untuk sempat makan sahur. Maka boleh jadi Nabi berhenti cuma 15 menit sebelum subuh tiba, sehingga masih harus pulang, ini makan, tidak sempat sekali, mepet sekali. Nabi tidak berhenti sejam sebelum subuh, karena itu tentu waktu yang longgar. Sahabat sampai khawatir tidak berkesempatan untuk makan sahur. Mungkin 15 menit atau kurang lebih sekitaran itu berhenti sholat tarawih dari awal malam. Ini begadangan, bukan karena nonton bola. Ini begadangan bukan karena besok pagi ujian. Ini begadangan untuk qiyam Ramadan. Maka al-falah maknanya jalan as-subuh. Kalau kemudian sinnya di domah subuh, artinya kegiatan makan sahur. Kalau sahur sinnya di fathah, artinya makanan yang dimakan dalam kegiatan makan sahur. Dan kata sejenis ini sama namanya antara tohur dan tuhur. Tuhur aktivitas bersuci, tohur artinya air atau kemudian debu yang dipakai untuk bersuci. Wadu dan wudu, wudu'un kegiatan wudu, wadu'un air yang dipakai untuk berwudu. Semalayak membina berarti atas syahri. Kemudian Nabi SAW tidak sholat tarawih bersama kami di sisa bulan Ramadan ketika itu. Catatan kaki, hadis yang sahih diaitkan oleh Ashabus Sunan. Ashabus Sunan adalah empat kitab hadis, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya sholat tarawih berjamaah itu lebih afdal, dan karena sholat tarawih berjamaah itu adalah perbuatan Nabi dan sabda Nabi. Sabda Nabi tadi, inna rajula idza sallama al-imam hatta yansarifa sibalahu qiyam al-lailatain. Ini sabda Nabi tentang dianjurkannya qiyam Ramadan berjamaah. Ya, Ramadan atau sholat tarawih berjamaah. Sedangkan perbuatan Nabi ya, sebagaimana dalam hadis ini, di satu bulan Ramadan Nabi sholat tarawih selama 3 malam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian sebab kenapa Nabi tidak terus menerus berjamaah untuk mengerjakan sholat tarawih. Wa innama hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat bersama para sahabat alaihi salatu wasallam di baqiyatu syahr, di sisa malam-malam yang lain dari bulan Ramadan ketika itu, karena khawatir sholat malam diwajibkan pada alihim atas mereka. Sholat malam di bulan Ramadan diwajibkan, lalu kemudian orang pun tidak mampu melakukannya sebagaimana terdapat dalam hadis dari Aisyah yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Waqad zannat adil khasyah, dan kekhawatiran ini telah hilang dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah sempurnakan syariat Islam. Wabidzalika, maka dengan ini maka hilanglah mahlul, karena hilangnya illah. Mahlulnya adalah tak berjamaah fi qiyam Ramadan. Tidak berjamaah untuk mengerjakan qiyam Ramadan. Wabakiyah, sehingga tetap adalah hukum yang telah lewat disyariatkannya berjamaah. Oleh karena itu maka Umar radhiyallahu anhu menghidupkan sunnah sholat tarawih berjamaah sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Maka di sini ada mahlul, yaitu tidak berjamaah terus menerus di bulan Ramadan. Ada ilahnya, ilahnya khawatir diwajibkan. Ilahnya hilang maka maklumnya hilang. Ilahnya hilang maka semestinya maklumnya hilang. Maka Nabi sudah wafat, kekhawatiran diwajibkannya qiyam Ramadan sudah hilang, ya, maka maklumnya hilang. Maka tidak berjamaahnya harus seharusnya sudah dihentikan. Tidak berjamaahnya dihentikan diganti dengan berjamaah untuk sholat tarawih. Ya, kemudian masyu'iyatul jama'atil nisa, disyariatkannya sholat tarawih berjamaah bagi wanita. Yusra dan disyariatkan. Yusra di sini maknanya yustahab, dianjurkan dinisa bagi para perempuan untuk menghadiri sholat tarawih berjamaah sebagaimana dalam hadis Abu Dzar yang lewat. Tadi di hadis Abu Dzar di malam 27 Ramadan Nabi mengumpulkan, ketika Nabi sholat tarawih di malam 27 Ramadan Nabi kumpulkan keluarganya dan istri-istrinya, dibangunkan dan diminta untuk ke masjid untuk salawat salat tarawih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalil disyariatkannya hadirnya para wanita, yaitu dalam pengertian dianjurkan sebagaimana tadi di catatan kaki nomor 11, fihi istihbabu hudurin nisa. Di sini dalil dianjurkannya hadirnya wanita ke masjid untuk salat tarawih, terutama manakala itu salat tarawih malam 27. Banyak juzu maka dibolehkan ayyaja'al lahunna, dijadikan untuk mereka imam tersendiri yang berbeda dengan imamnya jamaah laki-laki. Fakat sabata, maka terdapat satu riwayat yang valid bahasanya Umar mengumpulkan manusia untuk melakukan qiyam yaitu sholat tarawih. Nama lain dari sholat tarawih adalah qiyam Ramadan, nama lain adalah sholatul qiyam. Maka sholat tarawih, qiyam Ramadan, sholatul qiyam itu maknanya sama. Jama'ah an-nasa alal qiyam, yaitu ala sholatil qiyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Umar bin Khattab itu salat tarawih. Ya, dan Umar menetapkan bahasanya untuk laki-laki imamnya adalah Ubay bin Ka'ab, sedangkan untuk jamaah perempuan imamnya adalah Sulaiman ibn Abi Uthman. Dari Al-Fajah Al-Thaqafi dia mengatakan karena Ali dan Abu adalah khalifah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan manusia untuk melakukan qiyam atau salat tarawih di bulan Ramadan. Dan Ali menetapkan untuk laki-laki satu imam khusus dan perempuan satu imam khusus. Maka kata Al-Fajah, dan aku adalah imamnya jamaah perempuan. Maka riwayat dari Ali dicatatkan lagi, riwayat dari Ali demikian juga sebelumnya, riwayat dari Umar diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Akhraj al-awwal, dan poin yang pertama yaitu apa? Ya, riwayat dari Umar itu juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf. Sedangkan dua-duanya, Umar, riwayat dari Umar dan Ali dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Abu Nasr dalam qiyam Ramadan. Tumahtajja bihima, kemudian penulisnya berdalil dengan keduanya alamat karena untuk mendalili apa yang telah kami sebutkan. Qultu, aku katakan, wa hadha, dan hal ini yang dilakukan oleh Umar dan Ali itu mahalluhu, tempatnya adalah ingdi menurutku manakala masjid sangat luas sehingga satu jamaah tidak mengganggu jamaah yang lain. Maka di mana di riwayat ini, di riwayat Umar dan di riwayat Ali, mereka menetapkan adanya imam khusus untuk jamaah laki-laki dan imam khusus untuk jamaah perempuan. Maka ini kejadian ini adalah di masjid. Kejadian ini di masjid, di bagian depan bahasa kita itu jamaah laki-laki dengan imam yang tersendiri, kemudian di belakang jamaah perempuan dengan imamnya tersendiri. Dan ini kata Sa'al al-Bani berlaku manakala masjid itu luas sehingga satu suara imam tidak mengganggu suara imam yang lain. Atau kalau sebagaimana di sebagian masjid di tempat kita ada masjid dua lantai, maka bisa kemudian mempraktekkan apa yang ada di masa Umar dengan di masa Ali. Ya, lantai atas misalnya jemaah bapak-bapak, lantai bawah jemaah ibu-ibu. Ya, meskipun yang dipraktekkan di tempat kita, ya, lantai bawah jemaah anak-anak, ya, lantai atas jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pemisahan salat tarawih di masa sahabat, masa Umar, kemudian juga masa Ali, pembagiannya adalah ada satu jamaah khusus untuk bapak-bapak dan ada satu jamaah khusus untuk ibu-ibu. Ya, maka di sini kita jumpai Al-Albani berbeda nampaknya atau mungkin bisa kita katakan berbeda dengan ulama yang lain. Berkenaan dengan apakah wanita dianjurkan ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah, beliau berpendapat dianjurkan. Maka berarti ini menyelisih hukum asalnya, menyelisih keadaan sholat lima waktu dianjurkan di rumah, wanita dianjurkan di rumah, tidak dianjurkan ke masjid. Untuk sholat tarawih, Al-Albani mengatakan dianjurkan wanita berangkat ke masjid. Maka manakah yang lebih afdal bagi wanita salat tarawih di rumah atau di masjid? Maka kalau berdasarkan uraian yang tadi kita baca, lebih afdal di masjid. Dan itu yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab, dan itu yang di itu sunnah Umar dan itu sunnah Ali. Dan itu yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab, masjid dibagi dua, ada satu jamaah laki-laki dan satu jamaah perempuan. Demikian juga di masa Ali juga demikian. Maka yang afdal bagi wanita saat malam-malam Ramadan salat tarawih di rumah atau di masjid. Maka kalau berdasarkan apa yang kita baca, maka jawabannya adalah di masjid itu lebih afdal. lebih-lebih manakala itu adalah salat tarawih malam 27. Sebagaimana di catatan kaki fi istibab hudurin nisa hadil laila. Artinya adalah dalil dianjurkan yang wanita untuk hadir di masjid untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah di malam 27. Yang diharapkan adalah Lailatul Qadar. Maka syarat al-atqam dan penjelasan dari Al-Albani, masjid dibagi dua. Manakala masjid luas kemudian ada jamaah laki-laki dan jamaah perempuan yang punya imam yang sendiri-sendiri, untuk ini tepatnya adalah manakala berarti jamaahnya itu tidak pakai pengeras suara, ya kan? Pakai pengeras suara ya tetap yang depan ganggu yang belakang. Kemudian ada jumlah rakaat salat al-qiyam. Wa rakaatuha dan rakaat salat al-qiyam atau salat tarawih ada 11 rakaat wa nakhtar dan kami memilih. Ini isyarat adanya khilaf. Ya wa nakhtar dan kami memilih untuk tidak lebih dari 11 rakaat dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah yazid alaiha tidak lebih dari 11 rakaat sampai beliau meninggalkan dunia. Itu sampai beliau meninggal dunia. Waqad su'ila dan Ibnu Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bulan Ramadan, maka jawaban beliau, maka nanti tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih saat bulan Ramadan tidak pula di luar Ramadan dan tidak lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat, janganlah falatasal, janganlah engkau tanya tentang bagusnya dan lamanya. Dan beliau salat 4 rakaat dan beliau jangan engkau tanyakan bagusnya dan lamanya, dan beliau salat 3 rakaat. Dengan Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian walau dan boleh bagi seorang yang salat tarawih untuk kurang dari 11, hatta sampai-sampai seandainya mencukupkan diri dengan satu rakaat witir saja, maka itu satu hal yang boleh. Dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Nabi dan sabda Nabi. Adapun perbuatan Nabi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Bikam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir, berapa rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir?" Maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Karena yutir bi 34." Maka kadang Nabi itu yutir yaitu salat malam bi 34, 4 rakaat kemudian ditambah 3. Kadang 6 rakaat kemudian ditambah 3. Wa 10 dan kadang 10 rakaat ditambah 3. Wa lam yakun yutiru bi anqas min 70 wal aktsara min 13. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam kurang dari 7 rakaat. Karena tadi 7 rakaat 4 tambah 3 berarti 7. 4 tambah 3 berarti 7. Tidak kurang dari 7 rakaat, tidak pula lebih dari 13 rakaat. Catatan kaki 18 sudah disediakan oleh Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Wa huwa hadisan jayyidul isnad. Sanadnya jayyid, wa sahahu al-Iraqi, dinilai sahih oleh al-Hafidz al-Iraqi. Dan dari catatan kaki 17, beliau berwitir dengan 4 dan 3, yaitu salat malam dengan 4 rakaat kemudian ditutup 3 rakaat. Maka Al-Albani mengatakan minha termasuk 4 hal ini adalah 2 rakaat sunnah isyak ba'diyah. Atau termasuk dalam hal ini adalah 2 rakaat ringan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia buka dengannya salat malam, menurut pendapat yang dirujukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, tentang 4 tersebut itu resminya yang sholat malamnya 2 rakaat, kemudian tambah 3 witir, ini sholatnya 5. Adapun disebut 4, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 2 yang pertama adalah ba'diyah isya. Kemungkinan yang kedua, 2 rakaat yang pertama adalah 2 sholat, 2 rakaat ringan yang biasa Nabi pakai untuk membuka sholat malamnya. Wa amma qawlu adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah hadis Nabi yang mengatakan witir itu hak, faman syaa'a falyutir bi khamsin, maka siapa yang mau silakan berwitir dengan 5 rakaat, siapa yang mau boleh berwitir dengan 3 rakaat, dan siapa yang mau boleh berwitir dengan 1 rakaat. 19 Dialkal At-Tahawi, Al-Hakim dan yang lainnya, wa huwa sahibul isnad, sanadnya sahih sebagaimana dikatakan oleh sejumlah a'immah, sejumlah imam. Namun ada tambahan yang mungkar yang dijelaskan oleh Al-Albani di buku pokoknya, yaitu sholat tarawih. Ya, namun perlu diketahui bahasanya pendapat jumhurul fuqaha salat tarawih itu 20 rakaat. Pendapat jumhurul fuqaha salat tarawih itu 20 rakaat. Itu pendapat imam mazhab yang empat. Ya, semuanya menganjurkan salat tarawih dengan 20 rakaat. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kecuali Imam Malik, Imam Malik punya 3 pendapat dalam masalah ini. Imam Malik punya 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mencocoki jumhur, menganjurkan 20 rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan menganjurkan tersebut sebanyak 37 rakaat. Dan itulah yang dipraktikkan oleh penduduk Madinah saat Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur di Madinah. Di satu versi Imam Malik menganjurkan untuk melestarikan angka tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini adalah perbuatannya Imam Malik untuk dirinya sendiri yang tidak beliau fatwakan, yaitu 11 rakaat. Namun tidak beliau fatwakan kepada umat, itulah yang beliau praktekkan. Beliau sholat tarawih sendiri dan 11 rakaat. Oleh karena itu maka kesimpulan yang tepat, Allah Ta'ala a'lam. Dan sebagaimana disimpulkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala di Sahih Mu'tadh dan yang lainnya, bahasanya demikian juga di majelis syahril Ramadan, bahasanya yang terbaik salat tarawih adalah 11 rakaat. Dengan mempertahankan kualitas salat atau berusaha untuk mempertahankan kualitas salat sebagaimana yang Nabi contohkan, yaitu lama dan berkedan, penuh dengan ketenangan dan seterusnya. Atau mendekati apa ya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kualitas salat yang dikerjakan. Namun tidaklah mengapa jika ada orang yang salat lebih dari 11, misalnya 20 rakaat tanpa witir dan menjadi 23 jika dengan witir. Maka itu tidaklah mengapa. Lebih-lebih lagi, ingat ini adalah pendapat jumhurul fuqaha. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih. Nah, karena itu maka satu hal yang kurang tepat adalah apa yang dikatakan Al-Albani di sini, Allah yazid alaiha, dan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Dan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Ini satu hal yang kurang tepat. Perlu diketahui pendapat Al-Albani lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah. Dapat Al-Albani lebih dari 11 rakaat itu bid'ah dalam salat tarawih. Namun insya Allah ini adalah pendapat yang kurang tepat, pendapat yang terbaik. bagus dalam masalah ini sebagaimana kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Al-afdal yang terbaik 11 rakaat dengan menjaga kualitas salat tarawih, namun tidaklah mengapa. Namun seandainya ada yang lebih dari itu, tidak sampai derajat bid'ah. Tidak sampai derajat bid'ah. Ya, karena pendapat yang benar 11 itu maknanya adalah tidak membatasi. Tidak membatasi. Oleh karena itu kita jumpai terdapat derajat-derajat yang riwayat yang sahih dari tabi'in yang menunjukkan mereka sebagian dari mereka sholat dalam sholat terawih lebih dari 11 rakaat. Sehingga seandainya lebih dari 11 rakaat maka tidak mengapa, tentu dengan tetap menjaga kualitas sholat, dengan tetap menjaga kualitas sholatnya, tidak ngebut, tidak kemudian ngejar cepat selesai, kemudian semangat untuk kemudian tidak kalah saingan dengan yang 11 rakaat, kami pun bisa lebih cepat daripada yang 11 rakaat, tidak dengan hal-hal semacam ini. Dan jumhur fuqaha menganjurkan 20 rakaat itu dengan alasan, dengan pertimbangan bahasanya kalau 20 rakaat nanti waktunya bisa lebih lama, waktu selesai untuk sholatnya itu lebih lama. Sehingga saya pernah ditanya, saat mana yang lebih afdol, 11 atau 20 rakaat? Zaman ini enggak ada yang lebih afdal. Zaman ini di lingkungan kita enggak ada yang lebih afdal antara 11 sama yang 20. Karena yang 20 pun jumhur fuqaha mengatakan lebih afdal 20. Nah, apa alasan lebih afdalnya ilahnya? Karena bisa waktu sholatnya lebih lama. Sekarang enggak. Waktunya dengan yang 11 rakaat juga sama. Waktunya dengan yang 11 rakaat juga sama. Maka dari lebih afdol, dari lebih afdol dari sisi angkanya, angka bilangannya ada lebih afdol. Karena alasan jumhur fuqaha untuk mengatakan lebih afdol 20 itu ilahnya tidak dijumpai. Oleh karena itu maka ya mau 11 mau mau 11 juga tidak masalah. Karena waktunya juga sama dengan yang 20 rakaat. Nah, kemudian al-qira'atu fil qiyam yang dibaca saat salat tarawih. Wa amal qira'atu fi salatil lail, adapun bacaan dalam salat malam saat qiyam Ramadan atau yang lain, maka tidak lam yuhadda fiha, tidaklah diberi batasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lam yahudda fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam haddan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan batas tertentu yang tidak boleh dilewati, biziyadati dengan ditambah atau dikurangi. Bahkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha dalam salat malamnya berbeda-beda, kadang pendek kadang panjang. Fakana tarotan, maka terkadang Nabi SAW membaca di setiap rakaat sekedar membaca surat Al-Muzammil yaitu 20 ayat. Terkadang per rakaat itu 50 ayat. Wakana yaqul, dan Nabi SAW bersabda, man shalla fi lailatin, siapa yang salat dalam satu malam dengan membaca 100 ayat dari Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, maka tidaklah tercatat sebagai orang yang lalai. Dalam hadis yang lain, siapa yang sholat di satu malam dengan membaca 200 ayat, fa innahu yuktabu minal qanitina mukhlisin, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang qanut, orang-orang yang tunduk dan orang-orang yang ikhlas. Maka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam ketika beliau sakit, saat sakit padahal ya, Nabi SAW membaca As-Sab'a Adiwan, Saya pernah baca 7 surat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Pada itu buang-buang maridun. Itu yang patut digaris bawahi besar-besar. Padahal beliau sedang sakit. Demikian juga dalam kisah salatnya Hudzaifah bin Yaman di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat tahajud, Nabi membaca dalam satu rakaat 3 surat Al-Baqarah dan An-Nisa dan Ali Imran. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya mutawassilan, pelan-pelan, wa mutamahilan dan pelan-pelan. Wasabat dan terdapat yang valid dengan salat yang paling sahih. Bahasanya Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk sholat memimpin manusia sholat tarawih sebanyak 11 rakaat di bulan Ramadan. Karena Ubay radhiyallahu anhu yang lalu bin Mi'in, dan Ubay bin Ka'ab itu membaca dalam 11 rakaat tersebut bin Mi'in dengan surat-surat yang isinya seratusan, dengan surat-surat rakaat baca surat yang isi ayatnya kurang lebih 100-an ayat. Yasin enggak masuk tuh ya. Yasin 83 ya. Tidak termasuk Mi'in. Dan isinya 100-an ayat, jadi genap 100 atau 100 berapa? 110 atau mungkin maka Al-Kahfi masuk ya. 100-an. Tukul Al-Ka'ah yang dibaca adalah surat Mi'in yang ratusan ayat. Hatta kana Nabi khalfahu, sampai-sampai yang di belakang Ubay itu bersandaran pada tongkat mintu dan qiyam karena lamanya berdiri. Ya, maka kalau 2 rakaat ya kurang lebih ya, dapat 2 ratusan ayat. Belum Al-Fatihahnya. Wa makan dan sholat tarawih di masa Umar yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, mereka para sahabat tidaklah bubar dari sholat tarawih kecuali di awal-awal fajar, di waktu sahur. Di waktu sahur, dan waktu sahur menurut pendapat yang paling kuat adalah 6 malam yang terakhir itu disebut waktu sahur. Maka malam sampai subuh dibagi 6 bagian, 6 yang terakhir itu waktu sahur. Makan ketika itu yang disebut dengan makan sahur, dan itu menjelang fajar. Maka sholat tarawih di masa Umar itu bubar-bubar sudah menjelang fajar. Ini sholatnya semalam suntuk. Rahu Malik bin Ahwi dilihatkan oleh Mamalik dalam Muwatta' dengan redaksi semisal itu. Maka hadis ini atau riwayat ini yang tadi dikatakan as-sahih isnadin, sanad yang paling sahih, menunjukkan bolehnya bersandar saat berdiri dalam sholat jika diperlukan. Maka dia berdiri tegak jika diperlukan karena sakit atau karena bacaan yang terlalu panjang, boleh sholat bersandar dengan tembok atau tongkat atau yang lain. Jika itu tetap enggak kuat, maka dia bisa duduk dengan tetap ikut sholat. Pasohan dan terdapat yang saya dan Umar Aydan juga Anak bahasanya Umar memanggil al-Qurra imam di bulan Ramadan. Fa'amara as'ahum, maka perintah Umar instruksi dari khalifah as'ahum kira'atan. Umar kemudian menetapkan dan aturan main dalam membaca yang paling cepat membaca 30 ayat. Berarti kita sangat cepat ya, karena 3 ayat ya. Standar paling cepatnya di masa Umar 30 ayat dalam satu rakaat. Kalau Al-Fatihahnya dihitung ya 7 ya masih perlu tambah sekitaran 23 ayat, 20-an ayat. Nah, itu standar cepat di masa Umar. Itu tergolong cepat kalau dalam satu rakaat baca 30 ayat, itu tergolong cepat. Dan itu patokan yang paling cepat yang dibolehkan oleh Umar, yang disampaikan kepada ketika beliau kumpulkan para imam-imam tarawih, maka beliau tetapkan batasan ini. Al-wasat yang pertengahan, kalau dalam satu rakaat membaca 25 ayat. wal bati, dan yang pelan bacaannya boleh bertakar 20 ayat. Maka Umar di sini memberikan instruksi melihat kemampuan imam, apakah dia modelnya bacanya cepat atau sedang atau lambat. Maka ya imam sholat yang bacaannya cepat, maka beliau perintahkan baca 30 ayat dalam satu rakaat. Yang bacaannya suara bacaannya itu sedang, diminta untuk baca 25 ayat. Yang kemudian pelan kalau baca, maka diminta untuk oleh Umar untuk baca 20 ayat dalam untuk setiap rakaatnya. Ya, riwayat ini dilihatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannad dan Baihaqi. Wa ala dzalika, maka berdasarkan hal tersebut, fa in shala al-qa'im, maka jika al-qa'im itu orang melakukan salat qiyam Ramadan, itu salat dirinya sendiri, maka hendaklah dia lamakan sebenarnya. Demikian juga jika bersamanya orang-orang yang mencocokinya, karena itu masjid pesantren, maka dibuat kesepakatan sekian. Maka tidak mengapa. Fakulama atau fawaftu, dan semakin lama maka itu makin utama. Illa kecuali jika illa akan tapi ala ibadi rofil itolah, jangan terlalu lama. Hatta yudhiya ala ila kullahu, sampai semalam suntuk sholatnya. Illa nadiran, kecuali jarang-jarang. Ya, bolehlah 1-2 malam semalam suntuk. Yang lain ya jangan seperti itu. Itibaan dalam rangka mengikuti mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika dia sholat menjadi imam, maka hendaklah dia panjangkan, namun dengan panjang yang tidak memberatkan orang di belakangnya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian jadi imam untuk banyak orang, maka hendaklah dia ringankan sholatnya. Karena di tengah-tengah mereka ada anak kecil, orang tua, dan orang-orang yang ada padanya kelemahan secara fisik, orang sakit, demikian juga ada orang yang punya keperluan. Wa idza qama wahdahu, namun jika dia sholat sendirian, falyutim sholatahu masya'a, maka adalah dia panjangkan sholatnya sebagaimana dia kehendaki. Maka hadis ini dalil, boleh orang sakit datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dikatakan di tengah-tengah mereka al-marid, orang yang sakit, di antara makmum ada orang yang sakit. Maka dan demikian keadaan sahabat, meskipun mereka sakit, mereka tetap berjamaah sholat lima waktu di masjid meskipun sakit. Maka bolehnya orang sakit sholat di rumah, kita dalam rukhsah keringanan. Mana yang lebih afdal, mengambil keringanan sholat karena sakit sholat kemudian di rumah, atau kemudian agak memaksakan diri di masjid? Maka hadis itu menunjukkan lebih afdal itu adalah sedikit memaksakan diri di masjid. Dan demikianlah para sahabat, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, kami ingat dulu di masa Nabi ada sahabat yang dibopong oleh dua orang supaya bisa jamaah di masjid, padahal ini sakit yang perlu dibopong. Kalau disanggah dua orang, ini sakitnya tidak main-main. Ini bukan hanya sekedar celut-celut kepala, ya, bukan sekedar demam ringan. Namun ini sakit yang betul-betul serius. Ya, demikian yang kita baca di sesi pertama. Ya, kita berhenti sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.